Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkumpul dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya bin Syarab An-Nawawi Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masuk pada hadis yang ke-29, yaitu hadis dari Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hibbihi wa ibni hibbihi, yang dia ini ya adalah kekasih Nabi dan anak dari kekasih Nabi. Artinya Usamah ini adalah orang yang sangat Nabi cintai, demikian juga bapaknya Zaid bin Harithah adalah seorang yang sangat Nabi cintai. Radallahu anhuma. Qal, Usamah bin Zaid bercerita, arsalat bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengutus seorang utusan untuk menemui Nabi. Ya, untuk menyampaikan pesan yang dibawa oleh sang utusan ini, ya, pesan dari putri Nabi ini bunyinya, inna ibni qad uhtudira fashhadna, sesungguhnya anak laki-lakiku, kata putri Nabi, qad uhtudira, sekarang dalam kondisi sakaratul maut, fashhadna, maka tolong datanglah kemari, tolong disakseni, tolong supaya engkau wahai ayahku hadir kemari menyaksikan, ikut menghadiri kondisi cucumu yang sedang dalam kondisi sakaratul maut. Fa'arsala yukri'us salama, maka Nabi cuma kirim orang, wallahu a'lam, beliau ada kepentingan apa. Meskipun dikabari cucunya dalam kondisi genting semacam itu, Nabi tidak bisa hadir, tidak bisa datang. Nabi cuma kirim orang membawa pesan, yukir usalama, titip salam untuk putrinya, wayakul, dan Nabi sallallahu dan Nabi berpesan, titip pesan kepada putrinya, pesan Nabi, inna lillahi ma'akhoda walahu ma'akta, sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil, sebagaimana milik Allah apa yang Allah beri. Wa kullu syai'in indahu bi'ajali musamma, segala sesuatu semuanya sudah ada batas akhirnya, masing-masing semuanya ada batas waktu pemanfaatannya. Anak punya batas waktu, kendaraan punya batas waktu, orang tua punya batas waktu untuk tetap bersama kita, dan seterusnya. Fal tasbir wal tahtasib, maka hendaknya engkau bersabar, wahai putriku, hendaknya engkau bersabar dan berharaplah pahala atas musibah yang terjadi. Fa arsalat ilaihi, kemudian putri Nabi ini kembali ngirim orang, mau menegaskan kalau serius agar Nabi datang. Tuksim alaihi, yang menyampaikan bahwasannya sang putri Nabi ini bersumpah, layaktian naha, supaya Nabi datang ke rumah putri Nabi. Maka putri Nabi ini kirim orang, pertama Nabi belum berkenan untuk datang, mungkin karena ada satu dan lain urusan. Maka dikirim lagi orang yang kedua, dan orang kedua ini menyampaikan bahwasanya sang putri Nabi telah bersumpah, wallahi, demi Allah wahai ayahku, tolong datang ke rumahku. Tolong datang ke rumahku. Ini dia sampai bersumpah meminta agar ayahnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk datang ke rumahnya. Dan di antara amal baik adalah ibrahul muqsim, mengabulkan permintaan orang yang mengajukan permintaan diiringi dengan sumpah. Karena jika permintaannya tidak dikabulkan, dia punya kewajiban membayar kafarah sumpah. Maka dalam rangka berbuat baik kepada orang yang meminta sesuatu dengan diiringi sumpah, maka melaksanakan permintaannya adalah diantara bentuk amal kebajikan. Faqama, maka Nabi pun berdiri dan bersama beliau Sa'ad bin Ubadah, demikian juga Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit dan sejumlah orang yang lain dari para sahabat radallahu anhum. Setelah sampai ke rumah putri Nabi, ke rumah putrinya, farufi'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sabiyyu, maka anak kecil cucu Nabi yang sedang dalam kondisi sakaratul maut ini diserahkan kepada Nabi. Fa'aqa'adahu fi hijrihi, lalu Nabi mendudukkan cucunya di pangkuannya. Wa nafsuhu atau wa nafasuhu taqaqqa'u, sedangkan napas anak kecil ini, cucu Nabi ini, tersengal-sengal dalam kondisi sakarat. Maka melihat keadaan cucunya yang demikian, ya tentu ya, menyedihkan. Fadat aynahu, berlinanglah dua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Sa'ad, maka Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Nabi ketika melihat Nabi menangis percucuran air mata. Maka Sa'ad berkata, ya Rasulullah, mahadha, apa ini? Maka Nabi katakan, hadhihi rahmatun, air mata ini adalah bentuk kasih sayang dan wujud kasih sayang. Ja'alahallahu ta'ala fi kulubi ibadihi, yang Allah letakkan di hati hamba-hambanya. Dalam riwayat yang lain, fi kulubi man sya'a min ibadihi, di hati siapa saja Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Wa inna ma yahamullahu min ibadihi ruhama, dan Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Taqaqqa' artinya adalah bergerak dan tidak tenang. Maka di sini An-Nawawi, penulis Riyadhus Shalihin, An-Nawawi rahimallahu taala, membawakan riwayat yang disampaikan kepada kita oleh Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harisah radallahu anhuma. Dan Zaid bin Harisah adalah bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aslinya Zaid bin Harisah adalah budak yang dihadiahkan oleh Khadijah kepada Nabi. Lalu Nabi pun memerdekakannya, sehingga jadilah Zaid bin Harisah ini bekas budak Nabi. Dan Zaid bin Harisah ini memiliki gelar Hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kekasih hati Rasulillah. Demikian juga anaknya Usamah, itu juga terkenal di antara kalangan para sahabat dengan sebutan Hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Usamah adalah kekasih hati Nabi, dan bapaknya juga kekasih hati Nabi. Maka Usamah bin Zaid bercerita bahasanya salah satu putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan untuk menemui Nabi dan berkata kepada Nabi bahwasanya anak laki-lakinya yang merupakan cucu Nabi dalam keadaan sakaratul maut, hadarahul mautu, kematian telah menjemputnya atau sedang menjemputnya. Maka sang putri meminta kepada ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke rumahnya. Faballagha, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan atau faballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sang utusan pun menyampaikan pesan putri Nabi kepada ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi pun memberikan tanggapan. Tanggapannya, dia, Nabi tidak bisa datang, kirim salam ditambah kirim pesan. Murha perintahkan putriku untuk bersabar dan mengharap pahala. Sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil, sebagaimana milik Allah juga apa yang Allah berikan. Dan segala sesuatu sudah ada batas akhirnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan sang utusan yang diutus oleh putrinya untuk memerintahkan putrinya yang merupakan ibu dari sang anak. Nabi perintahkan untuk menyampaikan kalimat-kalimat berikut ini. Nabi perintahkan fal tasbir, hendaknya dia bersabar. Fal tasbir, hendaknya artinya adalah mengharap ganjaran di sisi Allah dengan amal berupa bersabar. Karena sebagian orang, ada orang yang bersabar namun tidak diiringi dengan mengharap pahala. Contohnya adalah ada orang yang bersabar untuk berbuat maksiat dia, agar dia bisa mewujudkan, agar dia bisa melakukan maksiat, dia melakukan kesabaran. Dan dia tidak bosan untuk melakukan maksiat tersebut. Tentu karena dia berbuat maksiat, dia bersabar untuk berbuat maksiat, tentu tidaklah berharap ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau di sini bersabar untuk menjauhi maksiat dan tidaklah pernah jemu untuk menjauhi maksiat, namun tidak diiringi dengan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka orang semacam ini hilang darinya kebaikan dan pahala yang banyak. Namun jika bersabar diiringi dengan mengharap pahala, artinya dia berkeinginan dengan sabarnya itu supaya Allah memberikan pahala dan ganjaran untuknya, maka tentu dia di samping bersabar dia juga mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi perintahkan, Nabi kirim lewat orang lain, Nabi pesankan, perintahkan dia untuk bersabar menghadapi musibah ini dan berharap pahala, yaitu meyakini bahasanya pahala atas musibah yang terjadi itu menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya bisa bersabar, maka ada satu kalimat yang patut untuk dicamkan. Milik Allah apa yang Allah ambil, sebagaimana milik Allah apa yang dulu Allah berikan. Maka ini adalah kalimat yang luar biasa. Jika segala sesuatu adalah milik Allah, jika Allah mengambil dari sesuatu dari kita, maka itu juga miliknya. Sebagaimana jika Allah memberi sesuatu kepada kita, maka itu juga miliknya. Maka jika semuanya adalah milik Allah, maka bagaimanakah mungkin kita marah-marah ketika sang pemilik mengambil apa yang jadi miliknya. Dia bukan merebut apa yang jadi milik kita, dia cuma mengambil apa yang jadi miliknya, yang itu adalah barang titipan di tempat kita. Layakkah orang yang dititipi marah-marah ketika pemilik itu mengambil apa yang jadi miliknya? Tentu orang yang dititipi tidak boleh marah-marah. Maka jika Allah Subhanahu wa taala mengambil dari kita sesuatu yang kita sukai, maka hendaklah kita berkata dalam hati, ini adalah milik Allah dan menjadi hak Allah mengambil apa yang dia inginkan, sebagaimana dia punya hak untuk memberi apa yang dia inginkan. Oleh karena itu dianjurkan bagi seorang yang mendapatkan musibah, ketika terjadi musibah, untuk mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya kita adalah milik Allah, sehingga Allah boleh berbuat terhadap diri kita apa yang Allah kehendaki. Demikian pula apa yang kita cintai, jika Allah ambil dari hadapan kita, maka itu juga menjadi hak Allah Azza wa Jal. Maka Allah punya hak untuk mengambil apa yang dia sukai dan memberi apa yang dia inginkan. Maka sampai sesuatu yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak memilikinya, karena dia adalah milik Allah. Oleh karena itu, maka tidaklah mungkin bagi kita untuk berlaku sewenang-wenang, semau-maunya terhadap apa yang Allah berikan. Maka terhadap nikmat yang Allah berikan, kita cuma boleh memperlakukannya sebagaimana yang Allah izinkan. Maka Allah berikan kepada kita uang, maka uang yang di tangan kita itu bukan 100% milik kita, sekedar titipan Allah. Oleh karena itu kita tidak boleh memperlakukan uang ini seenaknya. Kita ambil setumpuk uang kemudian kita bakar, itu tidak boleh. Kita akan ditegur oleh orang yang melihat, sebagaimana agama juga melarangnya. Dan orang tidak boleh beralasan, lah ini kan jerih payah sendiri dan uang-uang saya sendiri, kenapa kamu ribut? Uang saya punya, uang-uang saya sendiri. Maka orang lain boleh ribut terhadap sikap orang ini. Kenapa? Karena hakikatnya uangnya bukanlah miliknya. Maka hal ini adalah bukti bahasanya kepemilikan kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kepemilikan yang sangat terbatas. Kita tidak bisa memperlakukannya sewenang-wenang sesuka-suka kita. Maka jika ada orang yang mau memperlakukan hartanya semaunya dalam bentuk yang tidak diizinkan oleh syariat, maka kita punya hak untuk menegur. Kita akan katakan padanya, amsik, jangan lakukan, tahan dirimu. Karena itu satu hal yang tidak mungkin dan tidak boleh dikerjakan, karena harta kita pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu berkenaan dengan harta dan uang, Allah berfirman di surat An-Nur ayat yang ke-33, wa atuhum mimma lillahi ladzi atakum. Bagikanlah kepada mereka, berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Maka harta yang ada di tangan kita adalah hakikatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dampaknya kita tidak boleh memperlakukannya sesuka hati kita. Kita tidak boleh memperlakukan harta tersebut kecuali dalam bentuk perlakuan yang Allah izinkan. Nah, di sini Nabi mengatakan milik Allah apa yang Allah ambil, sebagaimana milik Allah apa yang Allah berikan. Maka jika milik Allah apa yang Allah ambil, maka bagaimanakah kita berkeluh kesah, bagaimanakah kita marah-marah ketika sang pemilik mengambil apa yang menjadi miliknya. Maka marah-marah ketika sang pemilik mengambil apa yang jadi miliknya yang ada di tempat kita, ini adalah tindakan yang tidak sesuai dengan akal sehat. Dan ini adalah di samping tindakan yang tidak sesuai dengan syariat. Ketika ada terjadi musibah, Allah mengambil apa yang pernah Allah berikan dan titipkan kepada kita, maka jika kita marah-marah, maka kita tentu melanggar syariat. Dan di samping jika kita marah-marah, maka ini bukti kalau kita ketika itu tidak berakal sehat. Karena alasan apa kita marah-marah ketika Allah mengambil apa yang jadi miliknya? Maka ini sebagaimana tukang parkir yang marah-marah ketika pemilik motor mengambil motornya. Jangan diambil, baru sebentar. Baru tak lihat sebentar kok sudah kamu ambil. Apakah satu hal yang logis tukang parkir marah-marah ketika pemilik motor ngambil motornya, pemilik mobil mengambil mobilnya. Ini mobil bagus, nanti satu jam lagi, jangan diambil sekarang. Tentu orang akan bilang ini tukang parkir sinting, bukan miliknya, pemiliknya ngambil barangnya kok, dia sewot. Wa kullu syai'in inda bi ajalin musamma. Kemudian kalimat yang luar biasa yang juga Nabi sampaikan, segala sesuatu itu sudah ada batas akhirnya. Maka segala sesuatu telah Allah takdirkan di sisinya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wa kullu syai'in indahu bi miqdar. Segala sesuatu telah Allah catat sebagai takdir di sisinya. Maka telah Allah tentukan waktunya, tempatnya, bendanya dan sifatnya. Semua yang berkaitan dengan sesuatu, maka telah Allah takdirkan secara rinci. Maka ketika Allah mentakdirkan kita diberi anak, maka Allah telah takdirkan kapan waktu Allah berikan anak tersebut, di mana Allah akan berikan. ketika tinggal di Purwosari ataukah ketika sudah pindah dari Purwosari. Demikian juga anaknya tersebut seperti apa, laki-laki ataukah perempuan, dan bagaimanakah kondisinya. Maka semuanya telah Allah ini telah Allah atur. Kemudian kapan Allah akan ambil titipan anak tadi, semuanya telah Allah atur secara detail. Di mana Allah akan ambil, dengan cara apa Allah ambil, semuanya telah tercatat dengan detail. Bi ajali musamma'i mu'ayyan, dengan aturan yang telah jelas. Maka jika kita yakin dengan hal ini, bahasanya milik Allah apa yang Allah ambil, milik Allah apa yang Allah berikan, dan segala sesuatu sudah ada takdirnya, maka kita akan merasa iktana'ta, maka kita akan iktina', kita akan mantap kalau memang tidak layak kita untuk berkeluh kesah. Maka kalimat yang terakhir yang disampaikan tadi, maknanya adalah kita manusia tidaklah mungkin mengubah catatan ajal. Apa yang telah tercatat, apa yang telah ditentukan, manusia tidak bisa memajukannya ataupun mengundurkannya. Sebagaimana firman Allah, likulli ummatin ajal, setiap umat, setiap bangsa itu ada ajalnya, kapan dia berjaya dan kapan dia Allah akan binasakan. Fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, dan jika telah datang ajal yang Allah tetapkan, mereka tidak bisa mengajukan, menunda sesaat pun ataupun memajukan sesaat pun. Demikian di surat Yunus ayat yang ke-49. Maka jika segala sesuatu telah ditakdirkan, maka tidak bisa diajukan dan tidak bisa dimundurkan. Jika demikian, maka apa manfaat berkeluh kesah? Apa manfaat marah-marah ketika datang musibah? Maka seandainya kita pun berkeluh kesah dan marah-marah, itu tidak akan mengubah takdir sedikit pun. Ketika terjadi musibah, marah-marah, anak yang telah meninggal tetap meninggal. Tidak kemudian marah-marah kemudian jadi hidup lagi. Nah, itu malah medeni, kan? Sudah mati malah hidup lagi, malah jadi malah menjadi sesuatu yang menakutkan. Kemudian sang utusan pun menyampaikan kepada putri Nabi apa yang Nabi perintahkan untuk disampaikan. Akan tetapi sang putri Nabi kembali mengutus orang tersebut, meminta Nabi untuk datang ke rumahnya. Akhirnya Nabi pun datang ditemani sejumlah sahabat. Fawasala ilaiha, akhirnya Nabi pun sampai ke rumah putrinya. Dan ketika itu maka cucu Nabi, anak kecil ini, diserahkan kepada Nabi dalam keadaan napasnya tersengal-sengal. Itu naik dan turun karena kondisi sakaratul maut. Maka Rasul alaihi salatu wasalam pun menangis, berlinanglah dua air mata beliau. Maka ketika itu Sa'ad bin Ubadah yang bersama Nabi, dan dia adalah pemimpin kaum Khazraj dari kalangan Ansar, bertanya, apa ini? Maka Sa'ad bin Ubadah mengira bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis karena berkeluh kesah. Maka Nabi mengatakan bahasanya ini bukan karena keluh kesah, namun ini adalah ekspresi kasih sayang. Artinya aku meninggal karena kasihan dengan anak ini, bukan karena berkeluh kesah dengan takdir yang telah terjadi. Kemudian Nabi tegaskan, Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Maka hadis ini dalil bolehnya menangis ketika terjadi karena kasihan dengan orang yang mendapatkan musibah. Nabi kasihan dengan cucunya, maka beliau menangis. Maka jika kita melihat ada orang yang mendapatkan musibah, musibah pada badannya, boleh jadi sakit, kecelakaan, atau musibah pada akalnya, semula dulu sehat, kemudian sekarang jadi sinting, musibah akal, maka boleh kita menangis karena kasihan dengan orang ini. Kemudian hadis ini dalil bahasanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan dalam hati Kemudian tangisan ini adalah bukti bahasanya Allah meletakkan kasih sayang dalam hati kita. Maka jika Allah letakkan dalam hati seseorang sifat kasih sayang, maka dia termasuk rahama, orang-orang yang penyayang. Dan Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Kita minta pada Allah agar Allah menyayangi kita sekalian dengan kasih sayangnya. Kemudian hadis yang tadi kita baca, dalil wajibnya bersabar karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bersabar. Dan hukum asal perintah adalah wajib, dan perintah Nabi untuk salah satu umatnya adalah perintah untuk seluruh umatnya. Kemudian hadis yang kita baca ini dalil bahwasanya bacaan hiburan, bacaan penghibur orang yang tertimpa musibah yang paling baik, yang paling afdol adalah kalimat-kalimat di atas. Maka kalimat yang Nabi katakan kepada putrinya itu lebih utama daripada ucapan sebagian orang. Yang ini buatan ulama. Sebagian ulama menghibur orang yang mendapatkan musibah dengan kalimat di bawah ini, a'dhamallahu ajroka, semoga Allah memberikan padamu pahala yang besar. Wa ahsana aza'aka wa ghafara limayyitika. Semoga Allah memberikan pahala padamu pahala yang besar karena musibah yang telah terjadi, dan semoga Allah memberikan kepadamu kesabaran yang bagus, kesabaran yang baik, dan semoga Allah memberikan ampunan kepada keluargamu yang meninggal dunia. Kalimat semacam ini dipilih dan dianggap bagus oleh banyak ulama atau sebagian ulama. Di antaranya adalah An-Nawawi di Al-Adhkar An-Nawawiyah. Akan tapi kita katakan kalimat yang terbagus, yang terbaik adalah yang Nabi pilihkan, yang Nabi pilih untuk Nabi katakan kepada putrinya, yaitu isbir wahtasib, bersabarlah, berharaplah pahala, dan ingatlah bahasanya milik Allah apa yang Allah ambil, sebagaimana milik Allah apa yang Allah berikan, dan segala sesuatu itu sudah takdirnya sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan dan bacaan yang Nabi pilih ini tentu lebih utama. Karena orang yang mendapatkan musibah jika dia mendengar kalimat di atas dan dia ngerti maksudnya, maka dia akan lebih iktina, dia akan lebih mantap untuk bersabar. Kemudian berkaitan dengan masalah dengan acara takziah. Takziah ketika ada orang yang meninggal dunia, di sini disampaikan yang namanya hakikat takziah. Takziah yang benar itu bukan ucapan selamat kegembiraan. Takziah yang benar bukan ucapan selamat kegembiraan, karena sebagaimana sikap sebagian orang, maka acara takziah seakan-akan acara menerima ucapan selamat karena gembira. Buktinya kayaknya seakan-akan di rumah itu akan ada perayaan dan pesta, sehingga kursi pun banyak berjejeran seperti mau menerima tamu undangan, layaknya mau mantu. Kemudian boleh jadi di sana kemudian dinyalakan lilin-lilin, kemudian dihadiri, kemudian dihadirkan berbagai macam bentuk makanan. Nah, ini mantu atau lelayu. Itu di banyak tempat itu sering sulit dibedakan. Ini mantu apa lelayu, kayaknya sama. Tampilan performannya sama. Ini acara mantu sama acara lelayu sama. Dihadirkan padanya berbagai macam makanan, kursi-kursi, tenda. Ini kan sama persis, tidak ada bedanya. Demikian juga di sebagian tempat dihadirkan untuk acara layunya Al-Qura, orang-orang yang membaca Al-Quran di dekat mayit. Nah, sikap yang benar, yang tepat, yang namanya takziah, dan hakikat takziah adalah tasliyah, adalah menghibur. Wa taqwiyatun lil musab ayasbir, menguatkan hati orang yang dapat musibah untuk bisa bersabar. Inti takziah adalah itu. Maka hendaknya tampilan yang ada adalah mendukung hal ini, bukan malah tampilan yang ada acara musibah itu malah tampilannya adalah tampilan ngunduh mantu. Kemudian di sini disampaikan bahwasanya yang namanya takziah itu menghibur orang yang mendapat musibah. Artinya kalau keluarga namun dia tidak merasa, tidak nampak padanya seakan-akan dapat musibah, tidak perlu dihibur. Oleh karena itu di sini dikatakan, walihat oleh karena itu seandainya ada seseorang yang secara realita dia tidak terkena musibah. Oh, dia biasa-biasa saja, tidak ada sedih, tidak ada ini. Contohnya misalnya yang meninggal adalah sepupunya dan dia tidak begitu peduli dengan sepupunya, maka dia pun tidak merasa sedih, santai saja. Dia ceria-ceria saja. Atau bahkan malah bisa lebih ketawa lepas karena sepupunya ini adalah musuh bebuyutannya. Ada setur dan konflik antara dia dengan saudaranya ini, maka tidak perlu orang ini, tidak perlu dihibur. Sabar ya mas, ya enggak perlu. Wong dia juga enggak sedih. Saya itu gembira, kok malah disuruh sabar ya mas. Tentu tidak tepat. Oleh karena itu maka perhatikan ya, perkataan para ulama ya, ketika membahas tentang masalah takziah. Para ulama mengatakan tusannu takziatul musobi, dianjurkan menghibur orang yang sedih karena dapat musibah. Jadi yang dihibur itu adalah orang yang sedih dengan datangnya musibah. Adapun orang yang gembira dengan musibah yang terjadi, ya tidak perlu dihibur. Maka para ulama mengatakan, para ulama fikih ketika menjelaskan masalah takziah mengatakan dianjurkan menghibur orang yang dapat musibah, dan tidak mengatakan dianjurkan menghibur kerabat orang yang anggota keluarga dan kerabat dari orang yang meninggal dunia. Karena yang namanya kerabat belum tentu mendapatkan musibah dengan matinya kerabatnya. Bahkan boleh jadi orang lain yang bukan kerabat namun karena teman dekat itu malah yang mendapatkan musibah karena kuatnya persahabatan di antara keduanya misalnya. Sehingga satu hal yang patut diperhatikan, at-ta'ziyatu lil musab la lil qarib. Yang namanya takziah menghibur dan menguatkan untuk bersabar itu ditujukan kepada orang yang mendapatkan musibah, bukan ditujukan kepada semata-mata dia adalah kerabatnya mayit. Adapun sekarang kondisinya dengan sangat disayangkan dengannya, inqolabat al-mawazin, kondisi itu telah berubah, di mana banyak orang itu memberikan takziah dalam artian hiburan, menghibur untuk kerabat, meskipun padahal dia ternyata sangat gembira. Ya, kalau boleh digambarkan seakan-akan dia menabuh rebana dengan matinya kerabatnya, artinya dia sangat gembira dengan kematian kerabatnya. Maka orang semacam ini oleh banyak orang malah dihibur, diberi takziah. Wa rubbama yakunu ba'dun nas faqiran, boleh jadi ada orang yang miskin dan dia dengan sepupunya punya banyak problem dan masalah. Kemudian sepupunya meninggal dunia, meninggalkan warisan jutaan atau bahkan ratusan juta, dan dia tidak punya ahli waris, tidak punya anak. Nah, maka ahli warisnya menurut kalau dibagi pakai aturan Islam nanti jatuh ke sepupunya. Maka orang semacam ini, orang miskin punya masalah dengan sepupunya dan sepupunya mau ngasih warisan banyak untuk dirinya, kira-kira apakah dia gembira ketika sepupunya meninggal dunia ataukah dia sedih? Wah, tentu dia akan gembira dan pesta pora. Wah, ini saya punya banyak masalah dengan dia, kebetulan saya miskin, dia kaya raya. Dia meninggal dunia, tidak punya anak, tidak punya istri. Ya, saudara kandungnya sudah pada mati semua. Nah, tinggal sepupunya. Maka warisannya untuk saya. Maka tentu dia akan sangat gembira. Ghaliban, maka umumnya tentu bisa dipastikan dia gembira. Dia akan mengatakan, alhamdulillah, Allah telah bebaskan diriku dengan urusan dengan dia. Allah telah bebaskan aku dengan problem-problem bersamanya, ditambah Allah berikan kepadaku warisan dari hartanya. Maka orang semacam ini yang gembira dengan matinya kerabatnya, ini tidak perlu dihibur. Bahkan kalau yang lebih tepat, dia itu diberi ucapan selamat. Diberi ucapan selamat. Seandainya kita mau mengatakan sesuatu kepadanya, yang paling tepat untuk orang tadi adalah ucapan selamat, selamat mas, dapat warisan banyak, problem selesai. Maka poin penting yang ingin disampaikan, satu hal yang wajib untuk kita ketahui bahasanya, yang namanya takziah itu adalah takwiyah, menguatkan hati orang yang mendapatkan musibah untuk bisa bersabar dan menghiburnya. Oleh karena itu, maka hendaklah kita pilih kalimat-kalimat yang terbaik dan paling dekat, yang paling berpeluang untuk bisa membuat dia terhibur. Dan tentu tidak ada kalimat yang lebih bagus daripada kalimat yang disusun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghibur putrinya di atas. Wallahul muwaffiq. Maka pelajaran yang penting tadi yang digarisbawahi tadi di poin yang terakhir tadi disampaikan bahasanya, ucapan untuk menghibur orang yang mendapatkan musibah yang paling baik adalah apa ya, ucapan dan kalimat yang Nabi susun. Yang tentu ini kalau orang yang dapat musibah tersebut tidak paham bahasa Arab, ya perlu diterjemahkan, atau ya langsung dengan bentuk terjemahannya. Langsung dengan bentuk terjemahannya, tidak perlu diharapkan karena dia juga enggak paham juga. Kecuali jika adalah orang Arab atau dia paham bahasa Arab, maka kita hibur dengan kalimat semacam itu, tentu tidak mengapa, bahkan satu hal yang baik. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini, Nabi adalah manusia sebagaimana umumnya manusia dan bersifat dengan sifat manusia, yaitu sedih ketika ada sesuatu yang menangis, bahkan sedih dan menangis karena sesuatu yang menyedihkan. Kemudian hadis ini dalil menunjukkan bahasanya, bukanlah syarat orang yang Allah cintai, bukanlah syarat kekasih Allah, bukanlah syarat untuk menjadi wali Allah, semua keinginannya Allah kabulkan. Boleh jadi dia adalah orang yang sangat Allah cintai, namun sebagian keinginan dan harapannya tidak Allah wujudkan. Tentu yang Nabi inginkan cucunya ini sehat, berumur panjang, itu pasti harapan Nabi. Dia punya cucunya yang diharapkan oleh seorang kakek dari cucunya, sehat dan bisa tumbuh besar, itu tentu yang diharapkan oleh semua kakek. Dan harapan Nabi ini apakah Allah wujudkan dan Allah kabulkan? Tidak, malah Allah wafatkan, Allah ambil cucu Nabi dalam keadaan masih lucu-lucunya, ketika masih anak kecil, ketika belum jengkeli, itu malah diambil. Ini tentu si kakek, wajarnya sebagaimana wajarnya manusia, lebih sedih dengan kondisi seperti ini daripada ketika cucunya sudah gede jengkeli sama Mbah Ne. Wah, itu kan, kalau mati kan nggak begitu sedih-sedih banget ya. Nah, ini masih kecil, masih lucu-lucunya, Allah bangkit, Allah matikan, Allah wafatkan. Maka Allah tidak wujudkan harapan Nabi. Allah tidak wujudkan keinginan Nabi. Dan siapa? Ya, tentu kita semua sepakat bahasanya Nabi adalah manusia yang paling Allah cintai. Tidak ada manusia yang lebih Allah cintai daripada Nabi. Nun harapan dan keinginannya tidak Allah turuti. Ya, maka ini menunjukkan bukanlah syarat untuk orang itu jadi orang yang Allah cintai, sangat Allah cintai, harus semua keinginan dan harapannya Allah kabulkan. Boleh jadi seorang itu adalah orang yang sangat Allah cintai, namun harapan-harapannya tidak Allah wujudkan. Sebagian orang merasa sudah begitu dekat dengan Allah, sudah rajin beribadah, namun kok harapan-harapannya kok tidak terwujud. Maka kemudian boleh jadi timbul pikiran macam-macam, Allah tidak sayang denganku, Allah tidak sayang dengan diriku, Allah tidak cinta diriku, aku sudah rajin beribadah, aku sudah dekat dengannya, kenapa harapan-harapanku tidak terwujud. Maka kita katakan, untuk menghibur orang ini, siapakah yang lebih Allah cintai, Anda ataukah Nabi? Tentu Nabi. Namun, sebagai seorang kakek yang ingin anak cucunya tumbuh besar, ternyata Allah tidak wujudkan, Allah tidak harapkan. Maka terwujudnya harapan itu bukanlah tidak mesti tanda pasti kalau dia adalah orang yang Allah cintai, sebagaimana tidak terwujudnya harapan itu bukan berarti tanda kalau Allah membenci. Boleh jadi Allah sangat mencintai, namun harapan tidak Allah wujudkan. Ya, demikian yang kita kaji kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Warudawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.